Baik, terima kasih untuk Mbak Zatul Mustafa dan sekali lagi selamat datang untuk seluruh jemaah di LPD Al-Baca. Dan buat jemaah kami pastikan untuk memiliki wudu karena nanti kita lanjut ya setelah acara langsung sholat maghrib berjemaah. Kemudian kita makan malam, setelah itu kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Jadi sekali lagi dipastikan semua jemaah sudah mempunyai wudu. Baik, untuk seluruh jemaah yang baru tiba kami ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita masuk ke acara talk show mengenai keluarga dan dakwah, berikut informasi bahwa sekarang Al-Baca Nasid sudah mulai ada. Jadi kita memiliki hits Nasid Perdana Al-Baca Nasid dengan judul Bulan Bahagia. Baik, kita sambut saja, kita dengarkan bersama, ini dia Nasid Al-Baca dengan Bulan Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan kami mempersembahkan satu buah nasyid yang merupakan ini adalah launching single hits nasyid pertama Al-Bahja Nasyid dengan bertemakan Ramadan dan berjudul Bulan Bahagia. Untuk itu, ini dia, mari kita sama-sama dengarkan dan kepada para hadirin semua, selamat menikmati. Dari 12 bulan Hijriah, satu bulan paling mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah Ramadan, bulan bahagia. Menahan lapar nafsu dan dahaga, demi ridho Allah dan cintanya. Segala perbuatan, pandangan dan ucapan, mujahadah dalam ketakwaan. Oh nikmatnya kebersamaan, sahur dan tadarus Al-Quran. Indahnya kumandang azan, waktu tiba berbuka puasa. Ramadan, Ramadan, bulan yang ku rindukan. Ramadan, Ramadan, selalu ku nantikan. Di bulan Ramadan ku ingin hapuskan dosa-dosaku yang sungguh besar. Di bulan Ramadan ku ingin ampunan Allah dan Lailatul Qadar. Menahan lapar nafsu dan dahaga, demi ridho Allah dan cintanya. Segala perbuatan, pandangan dan ucapan, mujahadah dalam ketakwaan. Buya Yahya, tanpa ada rindu, bahkan tanpa ada harap di bulan Ramadan. Lihat dirimu, setelah memasuki bulan Ramadan, adakah amal baik yang engkau tingkatkan? Dan sudahkah engkau berusaha untuk mengurangi dosa-dosa? Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tanpa ada perubahan baik. Ramadan bulan untuk berbenah, Ramadan bulan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh nikmatnya kebersamaan, sahur dan tadarus Al-Quran. Indahnya kumandang azan, waktu tiba berbuka puasa. Ramadan, Ramadan, bulan yang ku rindukan. Di bulan Ramadan ku ingin hapuskan dosa-dosaku yang sungguh besar. bulan Ramadan ku ingin ampunan Allah dan Lailatul Qadar. Ramadan, Ramadan, bulan yang ku rindukan. Ramadan, Ramadan, selalu ku nantikan. Di bulan Ramadan ku ingin hapuskan dosa-dosaku yang sungguh besar. Di bulan Ramadan ku ingin ampunan Allah dan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ku ingin hapuskan dosa-dosaku yang sungguh besar. Di bulan Ramadan ku ingin ampunan Allah dan Lailatul Qadar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, demikian satu buah hits Nasib Perdana yang insya Allah akan segera dirilis albumnya, dan kita doakan bersama akan ada hits-hits lain, lagu-lagu lain atau nasid lain akan dibuat oleh Al-Bajah Nasid. Kita doakan bersama. Dan saatnya kita akan mulai saja acara kita kali ini, acara berbuka puasa bersama dalam sebuah talk show keluarga dan dakwah. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara berbuka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Cirebon. Dan hari ini kita akan kilas balik mengenai Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah lebih dekat lagi dalam talk show keluarga dan dakwah. Hadirin yang berbahagia, LPD Al-Bajah adalah majelis yang dirintis oleh Buya Yahya sejak tahun 2006 dan baru diresmikan sebagai lembaga pengembang dakwah pada tahun 2010 oleh Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahgaf Yaman. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam berbagai sektor dakwah religius, majelis taklim, pondok pesantren salaf, pendidikan formal, media dakwah, lembaga ekonomi, lembaga sosial, dan lembaga kesehatan. Untuk mengenal bagaimana Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bajah, mari kita ikuti talk show bersama Buya Yahya dengan tema Keluarga dan Dakwah. Dan talk show kali ini akan dipandu oleh pembawa acara kita, Ajay Ramadan dari Radio Kucirebon dan Yos Asma Saputra dari Radio Kebogo. Selamat mengikuti. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Buya Yahya dan Umi Fairuz Ar-Rahbini, Majelis Umana, Forum Sesepuh Al-Bahjah, para hadirin yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara talk show. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suaranya belum menggelegar ini di Albaja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang. Karena sekali lagi walaupun kita berpuasa, ini hari ini agak berbeda dengan seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Ajay dan saya Yos Asma Saputra. Insya Allah hadirin sekalian, kita akan memandu acara kali ini. Dan memang sekali hari ini agak beda. Dan pertama tentunya sebelum kita mulai semua, kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah SWT. Hari ini kita kumpul di sini seperti biasa tiap sore, namun kali ini ada yang berbeda. Dan sekali lagi yang kami hormati para sesepuh, Majelis Ula Umana dan semua hadirin, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Buya dan Umi yang selama ini terus membimbing kita, bapak-ibu hadirin sekalian, sehingga kita bisa terus istiqomah berada di tempat ini. Dan insya Allah kita akan terus diberikan kesehatan juga, dan Buya Umi juga diberikan kesehatan sekeluarga. Amin. Amin. Allahumma amin. Kemudian kepada siapa lagi kita berterima kasih? Majelis Umana, Forum Sesepuh Al-Bahjah, semua jamaah Al-Bahjah dan sivitas Al-Bahjah yang mendukung acara buka bersama di Al-Bahjah dalam kilas balik Al-Bahjah dan talkshow keluarga dan dakwah sore hari ini. Ya, baik, dan diinformasikan kembali untuk seluruh jamaah bahwa hari ini insya Allah kita akan mengenal lebih dekat Al-Bahjah. Yang selama ini Bapak Ibu hadirin hanya kenal masuk saja ke ruangan ini, belum melihat ke belakang-belakang, nanti kita ulas ya. Bagaimana Al-Bahjah dari mulai Al-Bahjah masih belum seperti ini sampai dengan Al-Bahjah sekarang. Dan kemudian juga insya Allah kita akan sedikit mengenal bagaimana sosok guru kita, Buya Yahya. Jadi untuk itu sepertinya kita langsung saja. Langsung kita panggil guru kita. Kita panggilkan guru kita, Buya Yahya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita duduk dulu. Baik, terima kasih Buya sudah hadir. Bagaimana Buya, sehat kabar Buya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Buya, hari ini kita agak berbeda dengan hari biasanya. Biasa kita mendengarkan tausiah dari Buya, tapi hari ini kita ajak jemaah untuk lebih mengenal Al-Bahjah. Karena terus terang ini kita harus memberitahu seperti Al-Bahjah sekarang ini seperti apa Buya ya. Dan sebelumnya tadi saya sempat jalan-jalan ke belakang Buya. Kalau saya lihat perkembangan cukup pesat sekali. Tapi sebelumnya saya juga dan mungkin ya jemaah lain ingin tahu bagaimana perkembangan Al-Bahjah. Dan Buya ini memasuki hari yang ke-16 insya Allah ya. Kita nanti malam kita akan ikuti Nauzul Quran ya. Dan Buya mungkin akan disampaikan dulu sebelum kita mulai untuk dialog kita kesempatan sore hari ini. Mungkin disampaikan dulu untuk para jemaah untuk sebelum kita mulai dialog keseluruhan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana fi hadha syahril karim wa syahril mubarak a'inna fihi ala al-qiyami wa siyam waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril mubarak minal a'idina wal fa'izin tahhir ya Rabbana kulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahis wa ba'id ya Rabbana bainana wa baina khotoyana kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib wa ba'id ya Rabbana bainana wa bainal ma'asyati kama ba'adta bainal masyriki wa nakina ya Rabbana minal dhunumi kama yunakka thawbul abyatu minal danasi Allahumma ya Rabbana wa ya ghafira dhunubi ikhfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiran uyub bisturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai ayahanda kami, ibunda kami, dan juga para habaib, para alim ulama, para sesepuh majlis umana, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini adalah mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan ini tidak sekedar pertemuan jasad, akan tapi kita memohon kepada Allah yang menguasai hati kita, Allah yang memiliki hati kita. Kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Semoga pertemuan kita ini juga pertemuan hati, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, hamba yang saling berkasih sayang karena Allah, hamba yang bertemu karena Allah, hamba yang bisa berjuang karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ketulusan, Allah memberikan kepada kita semua keikhlasan di dalam berjuang, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak kawan kita di dalam berjuang, memperbanyak sahabat kita dalam berjuang, dan memperbanyak kita ini kesempatan untuk berjuang di jalan yang Allah ridhai. Dan majelis Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah, media-media Al-Bahjah, semuanya dibangun dan dihadirkan oleh sahabat-sahabat dan kawan-kawan perjuangan adalah untuk memperkuat keinginan kita untuk selalu bertemu dalam kemuliaan dan kebaikan. Kami selalu ingatkan bahwa adanya perkumpulan-perkumpulan semacam ini sebelum kita menginginkan kebaikan untuk orang yang ada di luar sana, akan tapi yang paling pertama dan utama adalah perkumpulan ini harus ada nilai baik untuk kita, untuk membangun diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita sendiri. Kita tidak boleh lengah. Dan begitulah Nabi mengajarkan, ibda' binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Dan kami juga selalu ingatkan kepada kawan-kawan berjuang, kalau kita berjuang di luar, jangan lupa keluarga. Keluarga adalah nomor satu. Akan tapi jangan lupa, jadikan keluarga kita adalah orang nomor satu di dalam perjuangan. Karena hidup kita kalau bukan untuk berjuang di jalan Nabi, maka kita akan berjuang di jalannya syaitan. Tidak ada pilihan lain lagi. Maka kami ingin memperbanyak kawan dan sahabat, sehingga pertemuan, pertemuan yang selama ini diadakan dan direncanakan, kita niatkan adalah untuk kita bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selalu kami serukan kepada sahabat-sahabat semuanya, para pejuang, perbanyaklah kawan untuk berjuang. Kita ingin punya kawan sebanyak-banyaknya. Kita ingin punya teman sebanyak-banyaknya di dalam berjuang. Karena apa? Perjuangan adalah tugas besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menempatkan di tempat untuk meneruskan dakwahnya Nabi. Maka kalau kita menempatkan kita di tempat dakwahnya Nabi, mengambil tugasnya Nabi, maka yang harus kita garap adalah semua bentuk kehidupan yang ada di masyarakat ini. Karena beragamnya kehidupan di masyarakat, maka cara berdakwah pun harus beragam sesuai dengan ragam kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimun nasa ala qadri uqulihim, Nabi selalu mengajak berbicara manusia sesuai dengan akal mereka. Maknanya apa? Kita harus bisa mengikuti, kita harus bisa menyesuaikan di dalam berjuang. Maka dari itu, alhamdulillah kita punya sahabat-sahabat, kawan-kawan yang giat untuk berjuang. Di antaranya memperjuangkan media-media dakwah, baik itu media cetak, termasuk stasiun radio dan seterusnya. Dan kami berharap bahwasanya Setelah hari ini ada lagi ide-ide baru, atau termasuk televisi yang kita rencanakan, kita ingin ada ide-ide baru untuk mengembangkan dakwah. Dan alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan tamu kru dari TV MKTV yang beliau alhamdulillah juga berjuang di dalam dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita perlu kawan. Kita perlu banyak kawan. Dan dakwah ada asas, ada dasarnya, dan dakwah ada caranya, dan dakwah ada tujuannya, dan dakwah ada perangkatnya, dakwah ada sarana dan prasarana yang semua itu tidak mungkin dipikirkan oleh satu manusia. Sehingga beragamnya manusia, bermacam-macam aktivitas, profesi inilah harus kita jadikan sebagai penyempurna dan kelengkapan dakwah seperti yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada Rasulullah, di zaman Nabi ada para sahabat-sahabat beliau, dan di zaman Nabi ada jago-jago perang seperti Salman Al-Farisi, di zaman Nabi ada jago dagang seperti Abdurrahman bin Auf, di zaman Nabi ada orang yang mencontohkan ketabahan seperti Ammar bin Yasir, dan seterusnya. Ada contoh, jadi lengkap sampel contoh yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun juga begitu. Nabi di saat selesai melakukan sholat subuh misalnya, mereka, beliau, Nabi tidak memaksa para sahabat yang duduk ngaji bareng. Akan tapi ada di antara mereka yang punya kegiatan bisnis, sana berbisnis. Yang memikirkan peperangan, sana berperang. Akan tapi ingat, tempat bertemu adalah di sini. Dan kami sampaikan kepada semuanya, yang jago berbisnis, kuatkan bisnismu. Kalau perlu menjadi orang paling kaya di dunia. Yang bisa meniti karir dalam sebuah tatanan pemerintahan, ambil. Akan tapi tempat pertemuanmu adalah di sini. Keahlian apapun, ambil. Tapi untuk berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sebagai mukaddimah, sehingga itu yang akan mendasari perjuangan kita, langkah-langkah kita terus sampai kapan? Sampai dicabut nyawa kita, kita masih di jalan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi. Ya, terima kasih Bu ya sudah membuka untuk kita kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian. Namun sekali lagi, ini adalah satu yang harus kita gerakkan bersama. Tapi sekali lagi, Al-Baja ini tentunya bergerak tidak sendiri, Bu ya. Sekali lagi, kita semua teman-teman sudah membantu. Tapi tentunya, tanpa peran Bu ya, Yahya, ini semua tidak akan terbentuk. Nah, Bu ya, kita ingin tahu sedikit tentang Bu ya ini, masa kecil Bu ya. Karena seorang Bu ya juga tidak lepas dari peran orang tua. Karena tadi Bu ya katakan bahwa keluarga nomor satu, tapi jadikan keluarga nomor satu dalam berdakwah atau berjuang. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Dan saya ingin tahu sedikit, dan mungkin jamaah lain juga ingin tahu sedikit mengenai masa kecil Buya ya. Apa yang paling berkesan dengan Abah dan Umi Buya hingga sekarang Buya sampai terngiang-ngiang, bahkan bisa menjadikan Buya seperti ini? Apa yang mungkin Buya masih ingat yang masih sekarang sangat terkesan bagi Buya? Mohon Buya yang bisa diceritakan pada sahabat, sebuah teman-teman semua. Baik, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Sehingga kita mulai dari saat lahir pun kita perlu bantuan seorang ibu. Kita perlu bantuan seorang ibu. Seorang ayah, dan begitu seterusnya. Dan memang sampai kapanpun kita tidak boleh merasa bisa sendiri. Sehingga kalau tadi ditanyakan dakwah di sini, tentu tidak bisa tanpa Buya. Tapi sebaliknya kami sampaikan, kami tidak akan bisa berjuang kecuali tanpa pendukung-pendukung ini semuanya. Sahabat-sahabat, termasuk pendukung yang paling istimewa adalah Sayyidil Walid Abah sendiri dan ibunda kami Umi Bauti. Kalau kita rentet, bagaimana perjalanan masa kecil kami? Kalau masa kecil macam-macam, ya sesaat ya membuat nangis, sesaat nangis, itu masa kecil. Akan tapi ada satu hal yang mengesankan dan sampai hari ini tidak bisa kami lupakan, bahwasanya Abah sama Umi adalah orang yang sangat telaten membangunkan sebelum subuh, kemudian diajak menghadiri kuliah subuh Romoyai Mujri, dan itu bukan sehari dua hari, setiap hari sepanjang kami berada di SD, bahkan sebelum masuk SD. Jadi lebih dari 6 tahun, 7 tahun kami dihantarkan oleh Abah sama Umi untuk mengikuti pengajian Romoyai Mujri. Sampai hari ini Abah dengan Umi masih rutin. Kalau Abah di Jawa Timur, sampai hari ini masih, makanya yang pernah nginep di rumahnya Buya. Kenapa? Akung kok keluar pagi-pagi naik motor, itu menghadiri majelis. Sampai hari ini beliau masih menghadiri majelis itu. Biarpun sudah diganti oleh putra beliau. Dan kami oleh Abah sama Umi itu di bawah. Setiap pagi dan tidak pernah ada kata gaib. Dulu pertama dibawa ke Romo Yeh Abdul Khobir yang ada di Tulungagung. Karena jaraknya jauh itu hanya seminggu sekali. Kemudian setelah Romo Yai Mujri itu membuat majelis kuliah subuh, maka kita dibawa ke setiap hari dan tidak ada, yakni buka, tidak ada gaib. Hampir setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan kami masih ingat waktu itu, makanya hari ini kami mencari di mana kendaraan itu berada. Kami oleh Abah dibonceng, Abah sama Umi naik motor, saya di depan. Dan motornya itu kenangan dicari, motor warnanya merah 74 Yamaha. Yamaha 74 ini perlu dicari nanti kalau di museum kan nanti. Jadi ada Yamaha 74 Abah itu setiap hari dan tidak pernah putus. Baru setelah kami masuk SMP, karena agak SMP itu berangkat sekolahnya harus agak pagi, maka saat itu jarang-jarang. Akan tapi karena permasalahannya bukan karena permasalahan Abah tidak membawa ke majelis, karena kita harus mempersiapkan sekolah waktu itu. Tapi setiap libur pasti kita dibawa ke tempat tersebut. Nah ini setiap hari, sehingga untuk menahan kantuk kami masih ingat, diberikan permen kadang, terus ada makanan dari ketan yang digoreng, apa itu, kipang loh, jadi yang ada gula, beras yang dicampur sama gula, itu jadi kita dikasih itu biar tidak ngantuk, setiap hari. Jadi sebelum subuh kita sudah ada di situ. Kalau sudah terlambat kita, gak bisa dapat tempat di depan, kita nunggu Romo Yai Mujri itu datang. Sebab kalau Romo Yai Mujri datang itu dari belakang. Sehingga kalau dari belakang beliau masuk itu kita ngikut di belakang beliau sehingga kita bisa duduk di paling depan biarpun terlambat. Ini adalah kebiasaan Abah. Sampai kapan? Sampai karena kita punya kesibukan. Dan kami senang dengan itu semuanya. Dibawa ke majelis mulia. Makanya ini adalah yang paling besar peran Buya untuk mengantarkan. Setelah gede ini baru sadar bahwasanya di tempat seperti itu ada rahmat Allah, di tempat seperti itu ada pengampunan Allah. Maka perlu anak-anak kita bawa. Makanya kami selalu nyuruh bawa anak ke tempat ini, biarpun bandel enggak apa-apa, jerit-jerit enggak apa-apa. Karena di tempat ini ada rahmat. Jangan dibawa ke tempat-tempat yang enggak karu-karuan. Di sini ada rahmat. Di sini ada pengampunan dari Allah. Itu masa kecil kami. Dan kemudian juga kami juga harus mengaji, membaca Al-Quran, kemudian belajar agama yang lainnya dari dua guru yang mulia. Yang pertama adalah Romo Yai Imron Mahmud yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, kurang lebihnya hampir 2 tahun. Kemudian juga Romo Yai Rabbani yang beliau adalah muridnya Mbah Arwani, artinya sanad Al-Quran kami dengan beliau. Kita masih kecil waktu tingkat SMP, jadi karena SMP sore, SMP pagi kita sudah jarang kuliah subuh. Maka malamnya kita setiap malam kita ngaji dengan Romo Yai Rabbani, Allah yarhamu, semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, sudah wafat sampai hari ini. Kemudian juga kita belajar agama dengan Romo Yai Mermabut. Itu masa kecil kami. Kemudian setelah itu kami berkeinginan untuk mondok. Kami ingin mondok. Dan kebetulan subhanallah kami punya Abah sama Umi ini mendukung urusan ini. Bahkan cita-cita Umi sama Abah, ya sudah khususnya Umi, pokoknya kita mondok saja. Sehingga mondok waktu itu betul-betul mondok, kami diantarkan ke pondok pesantren Bangil. Diantarkan oleh Romo Yai Abdul Khobir dari Tulungagung. Beliau adalah seorang buta penghafal Quran, seorang wali yang sangat soleh, yang tidak tampak dari wajah dan kegiatan kebiasaan beliau, tidak tampak kalau menunjukkan beliau cinta dunia. Beliau adalah seorang wali yang sangat sufi dan warok. Itu mengantarkan kami. Beliau adalah orang buta. Buta tapi hafal Quran, setiap ahad punya majlis kuliah subuh dengan baca kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibris waktu itu, kemudian juga Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Cita-cita Umi pokoknya mondok kamu. Sudahlah pokoknya kamu mondok nuntut ilmu. Kalau bahasa kita jadi kiai gitu saja sudah. Jadi waktu kita mondok enggak ada sekolah, enggak ada mikir namanya ijazah yang mana, sudahlah pokoknya mondok. Dan alhamdulillah Umi seperti itu. Kemudian kelebihan lagi daripada Umi sama Abah itu adalah beliau tidak pernah ganggu di saat guru kami mendidik kami. Sehingga selalu kalimat beliau, terserah gurumu. Ya wis di apa-apa no, yes, terserah. Pokoknya tak serahkan gurumu. Gak pernah kalau gak boleh pulang, gak pulang. Bahkan kalau kita pulang tuh kayak dicemberutin sama Umi itu. Anakku di pondok tidak di sini itu, masya Allah, alhamdulillah. Kalau Umi waktu kita pulang langsung disambut, gak mau mondok lagi ini. Maka kita terima kasih pada Umi sama Abah yang di saat kami berada di rumah itu kurang seneng gitu. Jadi senengnya pokoknya di di pondok. Bahkan duitnya kita itu sudah dikirim ke pondok. Kalau minta duit, duitnya ada di pondok sudah, dikirim ke pengurus pondok. Jadi kita tidak terima duit. Kalau pengen duit, duitmu sudah ada di pondok. Ya ini. Ini adalah Umi sama Abah yang pertama kali adalah guru kami yang mendidik kami biar dengan cara menghantarkan kita kepada guru-guru mulia seperti itu. Ini adalah awal. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali bahwa banyak sekali orang tua di saat ini Bu ya, baru memondokkan anaknya udah langsung kangen. Kangen, dijemput anaknya gitu Pak ya. Akhirnya ya udah anaknya enggak jadi kangennya sama orang tuanya bukan sama gurunya gitu kira-kira Bu ya. Tapi ini bisa mungkin saya minta sedikit ya. Ya sebelum, kalau gitu juga iya, ada yang kurang aja. Lengkap. Apa tuh? Mbah Uti, Umi dari guru kita Bu Yaya ya, kita panggil terlebih dahulu. Iya, kepada orang tua dari guru kita Bu Yaya ya, Mbah Uti kami persilahkan agar lebih lengkap suasana. Apa itu? Orang tua dari guru kita Bu Yaya ya, ibu beliau kita panggil. Kita panggil dulu ya. Jadi sekali lagi kita hari ini berbeda suasana mengajar karena kita lebih mengenal Bu ya dan untuk kita pelajari sama-sama kehidupan kita sehari-hari. Dan baik Bu ya, sambil menunggu Mbah Uti, saya juga ingin nanya mungkin Umi nanti. Saya minta Umi juga nanti kesini, kita mau tahu peran serta seorang istri. Iya, karena sekali lagi ini seorang istri. Iya, perjuangannya dalam mendukung perjuangan dakwah. Perjuangan dakwah. Tapi Bu ya, bertanya sedikit. Ini juga pertanyaan juga dari beberapa jemaah. Pada saat dulu Bu ya dipondokan oleh orang tua, itu ada perasaan ikuti saja orang tua atau memang Bu ya sendiri sudah bercita-cita ingin jadi seorang yang besar seperti ini atau bagaimana Bu ya? Sebentar, kurang dengar suaranya. Kami tidak bisa dengar suaranya. Pada saat Bu ya dulu disuruh mondok, ini apakah keinginan Buya sendiri atau memang karena ngikuti saja orang tua seperti itu kira-kira Buya? Karena banyak anak sekarang ikuti kata orang tuanya bukan kata hatinya. Menurut Buya sendiri waktu dulu seperti apa Buya? Baik, apa yang dilakukan oleh orang tua itu pun sekaligus yang sering kami nasihatkan kepada para orang tua. Jadi Abah sama Umi itu memang sering nyebut tentang tokoh dan ulama. Alhamdulillah. Cerita tentang pondok pesantren. Alhamdulillah bisa hadir juga Ibunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, hadir semua lengkap hari ini. Muhammad, kemudian Ali, Umi silakan. Umi enak. Aja sini. Iya. Ya, baik, lanjut Bu ya. Beliau adalah ibunda kami Umi. Beliau adalah kalau dilihat secara zahir adalah seorang yang paling suka nyakiti Bu ya. Sebab kalau Bu ya nakal pasti dicetot pahanya sampai biru itu Umi ini. Kalau saya bandel pasti dicetot, katanya nyetot setan ini. Jadi kalau tidak dicetot enggak tahu jadi apa. Jadi itu bunda kami Umi itu kalau saya agak langsung dicetot. Cetot itu bahasa Jawa Timur, dicubit di bagian paha. Itu kadang sampai biru begitu. Nah, ini. Dan alhamdulillah beliau adalah yang paling kenceng untuk memberi rambu-rambu kepada kami agar tidak keluar dari jalur. Dan beliau juga dengan sabar sampai cita-cita beliau pokoknya sudahlah. Aku pengen anakku itu selamat gitu dok, tidak pengen macam-macam. Sehingga tadi ditanyakan keinginan mondok ini, dan ini termasuk yang sering kami sampaikan. Abah sama Umi itu tidak pernah bercerita tentang model-model lain. Model, orang-orang terkenal lain, kecuali beliau itu hanya cerita tentang ulama, apalagi sering nyebut Sayyid Muhammad Maliki, sering nyebut para wali-wali, Kiai Abdul Fattah. Jadi beliau itu di rumah, yang sering diceritakan yaitu tentang ulama-ulama dan kita pun dibawa ke tempat ulama. Jadi belum pernah sama Abah sama Umi kita dihadirkan ke tempat ya siapa deh, tempat nonton film atau yang ini, apalagi waktu itu TV tidak ada. Jadi kita selalu dibawa tempatnya para tokoh, para ulama begitu, kita suruh sowan. Ini kemudian itu yang menjadikan secara otomatis ada kerinduan kami untuk mondok. Jadi kalau ditanya kemauan siapa ya kemauan bersama. Saya tidak pernah berbeda dengan Abah Umi karena selalu Umi bercita-cita seperti itu dan tertanam di hati kami kerinduan kami untuk mondok itu. Dan mondok di situ enggak mikir ijazah Umi. Biarpun akhirnya kita diberi ijazah itu bukan dicari. Itu ijazah lewat disamber begitu. Jadi kita aslinya hanya untuk mondok kata Umi sudah. Yang penting menuntut ilmu agama biar kamu selamat, enggak membawa orang dan seterusnya. Itu keinginan Umi sama Abah. Baik. Baik, terima kasih Buya, dan juga ini terima kasih Bauti yang sudah hadir juga. Ini sekali lagi adalah keluarga yang tentunya insya Allah kita juga harapkan nanti kita mempunyai keluarga yang bisa mencetak generasi-generasi penerus. Tapi sekali lagi seperti kata tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau memang ingin memondokkan anak, ya udah, jangan terlalu kangennya berlebihan ya. Seperti saya pernah dengar cerita Bu ya, bahwa Umi itu senang sekali atau Bauti kalau Buya tidak di rumah gitu ya Bu. Bahkan sepanjang mondok ya, Abah sama Umi tidak pernah menjenguk kecuali Abah sekali sama Umi sekali dibarengi Yamanya Abdul Khabir. Sekali ya? Sekali aja. Bahkan begitu cintanya kepada kami, waktu kakek sama nenek meninggal tidak dikasih tahu, hanya waktu pulang saya mencari sudah tidak ada. Sebab ya, kalau pulang nanti buat alasan. Jadi kakek itu Abahnya Akung, Abahnya Abah Haji Abdul Rahman, beliau itu wafat, kami pun tidak dikasih tahu. Karena apa? Lah kamu membasuh jenazah juga enggak bisa, menggotong juga enggak bisa, mak sudahlah. Yang penting kamu belajar di sana, pahalanya akan nyampe. Dan kami teringat dengan seorang tokoh besar yang ada di Mesir begitu, waktu belajar di Irak, itu rupanya zaman dulu tuh ada surat. Sebenarnya beliau bercerita sampai beliau mengarang tafsir yang sangat besar sekali. Beliau waktu belajar itu setiap ada surat ditumpuk, tidak dibaca. Setiap surat ditumpuk, tidak dibaca. Setelah menjadi alim dibaca. Baru beliau ngomong apa? Kalau seandainya surat itu saya baca dari awal-awal, saya sudah pulang duluan. Karena apa? Pamanku meninggal, setelah itu saudaraku meninggal, ini. Dan sekarang tuh SMS masuk, di rumah ada sapi ayam mati sudah tahu. Ada ini rusak, ini model begini ini. Jangan semua berita disampaikan kepada anak. Jadi kita sampai pulang ke rumah Agung, termasuk JIT itu adalah ya orang dekat dengan kami. Akan tapi kami nyari rumah enggak ada sudah. Termasuk umiknya Bauti juga wafat. Kami tidak dikasih tahu, setelah itu tahu kalau kita sampai di rumah. Ini adalah termasuk cara pendidikan. Kami tidak merasa kecewa, karena apa? Kita semua bakal mati. Bukan kok gak perasaan banget. Mungkin selalu waktu itu ngomong begitu. Tetapi ini justru cintanya kepada kami, agar kami tidak terganggu. Sekarang urusan sepele ini. Selamatan dikit pulang. Haul, ini yang punya pondok. Haul pulang. Maulid pulang. Dikit-dikit pulang ini. Alhamdulillah Abah sama Umi tidak pernah seperti itu. Jadi ini termasuk nikmat bagi kami, ternyata Abah tidak ganggu, Umi tidak ganggu. Bahkan semua keputusan adalah dari guru. Tidak pernah ngomong saya punya pendapat, enggak. Gurumu selalu, enggak tahu apa-apa. Gurumu sudah. Aku juga enggak ngerti, saya orang tidak tahu, tapi terserah gurumu. Termasuk kita dibawa kemana adalah gurumu, Masya Allah. Ini termasuk ya ini. Sampai kita belajar, ke luar negeri dikirim, itu juga petunjuk dari guru, sekaligus disepakati oleh Abah sama Umi. Iya, ada satu lagi Bu ya, pertanyaan menarik dan juga kemarin komentar menarik, bahwa katanya Abah menyatakan kamu tidak perlu pulang, tapi dalam artian Abah pengen tahu bagaimana perjuangan kamu sudah sukses. Itu satu kalimat yang Allahu Akbar. Jadi Abah ingin anaknya sudah kelihatan seperti apa nanti dalam berjuang. Itu betul Bu ya, seperti itu Bu ya. Baik, kami itu adalah anak laki satu-satunya dan anak terakhir. Jadi paling bakat bandel adalah anak laki satu-satunya dan anak terakhir. Paling bakat bandel. Dan mungkin juga ada seperti itu. Cuman karena ketatnya Umi itu. Sehingga Umi itu sebenarnya kalau sayangnya, ini cerita dari orang mungkin. Umi itu kalau depan kami tidak pernah kelihatan kangen. Tapi kalau sudah sama teman-teman Umi itu cerita kangen. Tidak pernah ngomong kangen di depan kami itu. Nah ini Umi ini. Kemudian di saat kami pulang dari Yaman, tidak pernah Umi berkata, nak kamu pulang dakwah di rumah ngaji di sini. Tidak pernah. Akan tapi aku hanya pengen dengar berita kamu berjuang, selesai. Sehingga kami pulang dari Yaman, gak pernah pulang ke Jawa Timur. Kecuali hanya kunjung Abah Umi, pamitan lagi, kunjung Umi, pamitan, seperti itu. Baru setelah itu tahun ke-7 kita buat program dakwah di Jawa Timur. Itu. Jadi Abah sama Umi gak pernah pengen ganggu. Padahal kalau berpikir daripada kita bingung nyari tanah di sini, di sana juga ada tanah, kan begitu. Kemudian juga kalau mau apa, kemudian juga mertua juga begitu di Pontianak. Kalau memang mau berjuang di sana juga ada pondok pesantren. Akan tapi alhamdulillah semuanya mengatakan sudahlah berjuang. Dan Abah Umi tidak pernah, kamu pulang sini nak, ayo pulang, enggak pernah ada. Yang penting aku pengen dengar kamu berjuang. Sebab kamu aku sekolahkan untuk berjuang. Bahkan pernah Umi itu ngomong nanti ketemunya di surga aja. Waduh ini bang lemah aku, dan ketemunya di surga aja. Ketemu di dunia memang kadang-kadang menjadikan ganjalan ini. Tidak ketemu di surga lebih nyaman, akan tapi di dunia harus kita bangun dengan pertemuan yang indah. Akhirnya dipertemukan lagi, sampai hari ini kita masih bertemu semuanya. Ini adalah prinsip Abah sama Umi, tidak pernah ganggu. Makanya yang sering saya sampaikan, sudahlah anak berjuang di mana saja. Bagaimana? Umi, istri Umi ini dari Pontianak, saya dari Blitar. Hidupnya di mana? Di Cirebon. Sudahlah masalah penting, sekarang harus di rumah saya. Buya, ini adalah satu-satunya harapan saya yang jadi penerus. Apa diteruskan? Musola kecil. Bagus musola kecil. Tapi anakmu didik dulu sudahlah. Masalah berjuang tidak harus di rumahmu. Makanya sering kami sampaikan kepada wali santri. Bahkan biarpun anaknya kiai pondoknya gede, tidak harus di pondokmu sendiri. Barangkali sudah ada abangnya, ada adiknya. Dia akan berjuang di tempat lain. Maunya jangan batasi, akan tapi petunjuk guru. Makanya menunjuk tempat di sini adalah guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kita dapat istikharah adalah tempat yang sudah di Cirebon. Sebab cirinya waktu itu, pertama kali kita terjun adalah jangan di Jakarta, tapi jangan jauh dari Jakarta. Karena apa? Dengan begitu, kamu bisa mudah kemudian untuk ke Jakarta tidak repot. Tapi tidak boleh di tengah Jakarta. Baru nanti setelah itu boleh kita berinovasi kemana saja. Sebab kalau di Jakarta mungkin untuk cari tanahnya susah, melebar susah. Yang jelas petunjuk beliau adalah jangan di Jakarta, tapi jangan jauh dari Jakarta. Tinggal di Bogor kita, 4 bulan di sana. Sempat di Bogor Bu ya? Sempat di Bogor 3 bulan di daerah Kabandungan begitu. Kalau mau naik ke puncak tadi ada penyewaan terop apa itu kursi nama Nurul Fikra atau apa itu nanti masuk ke dalam begitu. Penyewa tenda ya? Di sana 4 bulan dan Masya Allah masyarakatnya baik, setiap hari kita acara. Sehingga kalau setiap hari acara kita tidak sempat dakwah keluar. Setelah 4 bulan di situ kita pindah ke Cirebon. Nah ini beberapa tahun yang lalu kita datang ke tempat tersebut, ini termasuk cerita unik ya. Kayak ini, akhirnya kita datang ditemani dengan Mas Denny, kita datang ke tetangga rumah yang pernah kita kontrak. Rupanya tetangga rumah yang kita kontrak itu kenal dengan Buya, nyambut kita di situ ngobrol, kemudian kami tanya, Pak masih ingat gak dulu ada anak muda nyewa rumah di sini? Oh iya dulu ada anak muda kalau keluar pakai kopiah putih nyewa di sini. Oh ya sudah. Ya itu Buya Yahya itu ya di situ dulu. Jadi ini ada cerita-cerita masa lalu waktu pertama kali merintis dakwah. Masuk Cirebon sampai hari ini. Jadi kita sempat 4 bulan atau 3 bulan lah kita di daerah Bogor. Akhirnya balik juga ke daerah Bogor dakwah ke sana. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjutkan bagaimana dakwah di Cirebon, saya ke Umi dulu. Karena sekali lagi perjuangan seorang Buya tentunya adalah peran serta dari seorang istri. Bagaimana istri bisa mendukung penuh, mensupport penuh perjuangannya untuk bisa berjuang. Bahkan sampai saat ini. Bahkan sibuknya seorang istri juga dengan putra-putri yang kita lihat, Muhammad, Ali ya. Tapi bisa tetap eksis untuk berjuang. Kita minta pendapat dari Umi. Bagaimana Umi Buya ini dalam berjuang pada saat Umi mendampingi. Kalau gak salah sempat dulu naik motor atau mobil yang mogok gitu kalau gak salah ya. Ya sempat Umi ya. Baik kita minta pendapat nih dari Umi. Silakan Jay. Ini istimewa ini karena acara untuk ini. Umi tidak pernah ada mau kalau ada bapak-bapak ini biasanya. Ini istimewa hari ini mungkin karena ada Bapak Uti. Ya ini istimewa Bu. Ya silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya mungkin ini kita ingin berbagi sedikit pengalaman yang ya bahwa yang namanya perjuangan itu kan ya tidak mudah. Tentu ada masa-masa sulit, masa-masa yang ya mulai mungkin untuk adaptasi dan sebagainya. Apalagi dulu ya dari awal menikah dengan Buya juga itu juga kan dijodohkan oleh guru kami gitu sehingga memang ya benar-benar mulai memahami karakter itu setelah kita menikah. Dan dari awal menikah, masih baru menikah beberapa hari ya, sempat ada obrolan Buya dengan kami gitu ya. Ada obrolan bahwa kesepakatan bahwa intinya kita ingin rumah tangga itu adalah menjadikan kita semua menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu itu Buya sempat ngomong bahwa jika nanti di dalam perjalanan pernikahan kok Umi melihat Buya berubah atau terpleset, salah langkah, maka saat itu Buya berpesan tinggalkan Buya, selamatkan Umi dan anak-anak. Dan begitu juga kata Buya jika ternyata Umi nanti tidak bisa diajak untuk berjuang, maka Buya pun akan meninggalkan Umi gitu. Artinya bertemunya kita semua adalah di saat tujuan kita sama adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu masih baru pengantin baru, Buya sudah warning seperti itu. Dan ya lumayan bikin takut juga sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah dari situ akhirnya kita belajar untuk berusaha memahami. Dan juga ya subhanallah ketika kita mendapatkan tanah di tempat ini gitu, kita ya sempat agak tersentak karena memang ketika di Yaman dulu Ketika Diaman punya keinginan, waktu itu melihat saudara kok kebetulan punya pondok dekat dengan sawah. Kami ada obrolan dengan Buya. Buya kepengen nanti kalau seandainya kita pulang ke Indonesia, kita pengen punya pondok itu yang dekat sawah. Makanya waktu pertama kali lihat tanah ini kita, ya Allah kok ternyata memang kalau minta sama Allah itu ya, artinya memang mintalah dengan permintaan ya yang baik. Dan memang waktu itu kami memang senang sekali dengan suasana seperti itu, sehingga ada keinginan gitu. Artinya bukan hal yang mustahil gitu, dari omongan-omongan kita itu ternyata menjadi satu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun bukan sekali kami rasakan. Bahkan ketika awal-awal Buya di Cirebon dan masih belum, kita belum punya tempat tinggal untuk menetap, kita melihat waktu itu pernah bulan Ramadan, kami sedang sama Buya lagi jalan cari takjil waktu itu ya, karena waktu itu memang Umi masih belum bisa nemenin Buya 100% di awal perjuangan Buya di Cirebon. Dan waktu itu sore-sore kita jalan ngelewati Masjid At-Taqwa, Buya sempat ngomong, Umi doain, Buya kepengen nanti suatu saat bisa ada pengajian di masjid ini, karena ini tempat di pusat dan artinya insya Allah jadi kemudahan dakwah ke depannya. Dan alhamdulillah tidak lama itu pun oleh Allah pun dikabul. Sehingga memang artinya perbanyaklah niat yang baik, artinya doa-doa yang baik, karena kita tidak tahu saat-saat kapan Allah akan mengabul doa kita. Dan memang ketika pulang ke Indonesia, kami gak punya gambaran seperti apa kehidupan kami nanti, ekonomi bagaimana, itu memang benar-benar kami itu gak punya bayangan. Yang jelas waktu itu memang kami ketika disuruh pulang ke Indonesia oleh Habib Abdullah Baharun, itu dalam kondisi kami sebenarnya sudah merasa sangat nyaman untuk tinggal di Yaman. Artinya untuk pulang lagi itu berarti kami harus mulai dari nol lagi. Apalagi ketika pulang ke Indonesia ternyata harus berpisah. Umi harus diletakkan di Pontianak karena Buya memang sedang mencari tempat untuk merintis dengan kondisi kami sedang hamil juga, sehingga kami memang harus tinggal di Pontianak menemani orang tua. Karena kebetulan orang tua juga punya pesantren dan ingin kami pun ikut membantu. Karena memang sering ditinggal, kami belum pernah tinggal di rumah lama, dan waktu pulang itulah jadi kesempatan untuk bisa dekat dengan ayah dan ibu. Dan saat itu Buya harus mulai ngerintis di Bogor, merintis di Cirebon. Dan itu memang masa-masa yang paling berat, yang saat itu kami rasakan. Satu tahun lebih. Hampir dua tahun Buya. Hampir dua tahun. Hampir dua tahun dari 2005 sampai 2006 akhir. 2005 pertengahan ya awal, sampai 2006 akhir baru kami bisa kumpul lagi. Awalnya kalau selama dua tahun, hampir dua tahun itu ya ketemu tuh jarang, mungkin berapa bulan sekali. Dan memang ada beberapa kejadian yang menjadikan satu pukulan sebenarnya, tapi ya subhanallah itu kami ambil hikmahnya. Berapa kali ketika awal berpisah, ini kebetulan kami baru punya anak satu dan kebetulan anak kami dekat sekali dengan Buya. Sempat ketika Buya pertama merintis, saya meninggalkan, ya akhirnya kami ditaruh di Pontianak dengan anak yang nomor satu. Anak kami itu sampai kayak orang stres. Jadi diem di pintu, air matanya ngalir, pokoknya sampai Allah. Benar-benar ya pukulan berat lah bagi kami di saat dengan perpisahan seperti itu. Karena memang biasanya selama di Yaman ya ketemunya kumpul-kumpul ya bareng gitu loh, apa-apa bareng, susah senang ibaratnya bareng. Dengan kondisi sulit pun yang penting bareng, dengan keadaan enak gitu ya, dengan hati nyaman, kebersamaan itu nilainya memang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan itu makanya Buya sekarang, makanya kalau ngelihat ada suami istri yang berpisah gitu ya, memang Buya memang agak-agak keras gitu, cerewet gitu loh, kok bisa berpisah itu. Nilai kebersamaan itu kan tidak bisa dinilai, karena kami pernah merasakan hal itu, walaupun bukan karena pekerjaan atau apa, tapi karena memang untuk merintis dakwah. Jadi ketika kami ngerasakan beratnya kondisi di Yaman, kami pernah ngerasakan listrik dicabut, kami pernah ngerasakan gak punya uang satu, ibaratnya satu rupiah pun lah tidak ada. Kami pernah ngerasakan ya pahit lah ibaratnya dapur kosong, itu pernah, tapi tidak pernah merasakan seberat di saat kami waktu itu harus berpisah selama hampir dua tahun. Dan itu harus kami jalani karena memang punya kewajiban atau memang hal yang tidak bisa kami lewati. Dan Buya pun mulai merintis, Buya harus pindah tempat, satu tempat, satu tempat. Dan memang Buya sendiri memikirkan kondisi kesehatan kami dan sebagainya. Juga anak-anak kami sudah mulai, yang nomor satu sudah harus mulai sekolah. Kalau nanti ikut pindah-pindah, khawatir nanti ke psikologinya dia. Sehingga memang kami harus berjuang saat itu. Dan ketika Buya sudah mulai punya tempat di Cirebon, Buya sudah mulai pindah di Cirebon. Sebenarnya sudah punya keinginan kami untuk bisa menyusul Buya ke Cirebon. Akan tapi lagi-lagi oleh Allah dikasih ujian. Kami punya ibunda yang memang kami itu gak pernah punya kesempatan untuk lama bersama ibunda kami. Dan memang kondisi ibunda itu kurang sehat. Dan setiap kali kami itu pamit untuk nyusul Buya ke Cirebon gitu, ibu itu gak ngomong enggak gitu, gak pernah ngelarang enggak. Cuma langsung sakit saja. Ketika kami sudah pamit mau nyusul Buya ke Cirebon, besoknya tiba-tiba malamnya badannya panas tinggi. Dan sekali kami coba mungkin kebetulan, dua kali pamit begitu lagi, tiga kali kami paham, oh ini berarti bukan sakitnya bukan apa, ini sakit karena ibu belum siap untuk ditinggal gitu. Akhirnya kami nangis ke Buya, gimana kalau kayak gini, satu sisi ibu dengan kondisi seperti itu, satu sisi Umi juga punya kewajiban sebagai seorang istri, dan Buya juga ibaratnya ya kita pengen rumah tangga utuh itu kan adalah di saat bersama. Cuma waktu itu Buya mengatakan satu kalimat yang memang kami bersyukur sekali gitu ya, karena memang di saat sebagian suami banyak menuntut istrinya kalau sudah menikah harus mendahulukan, memprioritaskan suami, saat itu Buya mau berlapang dada, Buya cuma ngomong, kita yang sabar ya Mi, insya Allah kalau seandainya Umi memaksakan ikut Buya saat ini dengan kondisi ibu seperti itu, kita gak akan nyaman, kita gak akan indah. Jadi kita bersabar, minta kepada Allah agar Allah ngasih jalan yang terbaik. Semoga nanti kita bisa kumpul lagi dalam waktu ya Allah yang menentukannya. Akhirnya saat itu ya kami mencoba untuk ya berlapang dada, artinya ya memang mungkin insya Allah kami yakin ada hikmahnya. Dan ternyata Alhamdulillah ternyata tidak lama setelah itu gitu ya, ternyata kok saudara kami punya ipar itu ternyata kok bisa diboyong di Pontianak, sehingga akhirnya ibu melepaskan kami karena sudah punya teman untuk kami menyusul Buya. Dan memang mungkin ada hikmahnya kami rasakan, ternyata itu rupanya memang kebersamaan kami dengan ibunda tidak lama, 7 bulan setelah kami di Cirebon rupanya ibunda wafat. Sehingga makanya kami merasa ya Allah, rupanya dulu waktu seandainya waktu itu mungkin Umi memaksakan diri untuk ikut Buya dengan kondisi ibu sakit, benar kami gak akan bisa bahagia. Pasti akan ada penyesalan yang gak akan pernah tuntas gitu ya. Karena ternyata rupanya ibu gak lama waktu itu. Jadi memang kesempatan untuk bersama kami gak lama. Jadi kami baru di Cirebon sekitar kurang 7 bulan itu ibu wafat. Jadi itu hikmah yang bisa kami ambil, artinya ya kita tidak boleh egois kadang, walaupun memang satu sisi ini adalah kewajiban, akan tapi memang musyawarah, pengertian, dan memprioritaskan masalah urusan orang tua, insya Allah akan ada keberkahan dari hal itu. Jadi itu beberapa hal ya yang mungkin yang berkesan bagi kami, dan juga mungkin ya memang seringkali ya ditinggal oleh Buya dalam banyak hal gitu ya, mungkin pendidikan yang memang kami rasakan itu adalah juga beberapa kondisi di saat kami harus melihat anak kami sakit. Pernah waktu itu anak kami yang nomor 2 punya penyakit parah sampai bolak-balik ke rumah sakit, dan pada waktu itu umurnya baru 2 minggu, ternyata kata dokter harus ditransfusi darah gitu ya. Di saat paginya transfusi darah, ternyata Buya sudah gak bisa nambah waktu kebersamaan di Pontianak. Buya harus pulang di siang harinya. Padahal resiko transfusi darah untuk anak sekecil itu sebenarnya ya lumayan tinggi katanya. Cuma waktu itu artinya mungkin ada apa ya, mungkin ada ketidakcocokan atau apa gitu. Cuma berapa hari Buya menemani kan meninggalkan tugas di Cirebon. Jadi sehingga Buya gak ngajar-ngajar. Akhirnya kok ketika kondisi anak gak sembuh-sembuh, bolak-balik lagi rumah sakit. Sampai akhirnya puncaknya harus transfusi itu, Buya langsung sedangkan dari Cirebon terus nelpon untuk Buya kembali lagi mengajar. Ya waktu itu Buya mengatakan, Mi, Buya tinggal gak apa-apa ya. Karena memang kata Buya kesembuhan itu kan Allah yang memberi. Mungkin kalau seandainya Buya bertahan di sini, Buya meninggalkan kewajiban, takut Allah gak ngasih sembuh kepada anak kita. Makanya Umi yang sabar gitu kan. Jadi Buya tinggal dan semoga itu jadi obat untuk anak kita dan Allah memberikan kesembuhan berkah itu semua. Dan Alhamdulillah ternyata itu menjadi pengobatan terakhir ya. Ternyata setelah bolak-balik rumah sakit, Buya malah meninggalkan. Dan memang waktu itu berat banget kami rasakan. Ternyata kok Alhamdulillah anak kami malah oleh Allah diberikan kesembuhan, karena memang dengan Buya berkhidmah untuk orang lain, untuk agama, kami yakin Allah akan berikan pertolongan. Mungkin itu beberapa hal yang penting yang pernah kami rasakan dalam kehidupan rumah tangga. Baik, subhanallah. Terima kasih Umi, dan ini satu pelajaran berharga sekali buat kita semua, pasangan suami istri. Jadi sekali lagi dukunglah suami dalam jalan Allah ya. Insyaallah nanti semua akan ditolong. Saya terkesan sekali dengan tadi, sakit yang sudah luar biasa transfusi, tapi ibu yang meninggalkan anak, tapi ternyata izin Allah sembuh. Allahu Akbar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi. Baik, sebelum kita lanjut Buya, sebentar Buya, saya ingin nanya sama jemaah juga ini. Hari ini datang sama keluarga ada? Ada yang datang sama keluarga? Angkat tangan. Ada? Baik, saya punya satu spesial buat hari ini Buya, sebentar Buya, sebelum kita lanjutkan ngomong-ngomong masalah Al-Baja. Ada di antara bapak atau ibu yang hari ini kalau bantu sayang sama keluarga, saya cuma minta satu saja. Ada enggak yang bawa foto keluarga di dompetnya? Kalau punya nanti tunjukkan Mas Rifki, sini Mas Rifki. Mas Rizki. Iya. Mas Rifki sini, Mas Rifki sebentar sini. Saya minta nanti kalau ada, saya butuh ada 5 hadiah buat bapak-bapak yang punya foto keluarga. Foto keluarga di dompetnya, jangan di handphone ya, di dompet ada foto keluarga jangan anak istri. Silakan nanti hubungi Rifki. Mas ibu-ibu Rizky. Ada 10, saya minta ibu-ibu 10 orang, 5. Iya, 5 wanita, 5 pria ya, 5 wanita ya, silakan. Yang punya foto keluarga, kalau cinta dengan keluarga, sekali lagi, ini satu simbol. Bagaimana cinta sama keluarga, uang di dompet aja gak pernah ada foto istri sama anaknya ya Pak ya. Waduh, saya minta itu saja untuk kita lebih coba. Nanti kalau yang ada foto di dompetnya 5, saya bukan di handphone, di dompet ada foto yang ada anak, ada istri, ada bapaknya, silakan nanti hubungi Rifki ya. Terima kasih, silakan nanti. Enggak, handphone enggak boleh kan? Handphone enggak boleh. Handphone enggak boleh. Adanya di dompet. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Silakan. Ya, silakan nanti hubungi Rifki ya, Pak, Ibu ya. Yang punya di handphone ID foto di dompet, silakan hubungi 5 orang pria, 5 orang minta hadiah, hadiah menarik. Insyaallah ada televisi ya. Ada TV ya? Ada TV ya? Oh, motor. Baik, terima kasih, nanti hubungi saudara Rifki ya. Baik, Bu ya. Kita lanjut lagi. Ini menarik sekali karena sekali lagi adalah keluarga. Keluarga adalah utama, tapi sekali lagi dakwah juga kalau kita bisa ajak keluarga untuk berdakwah. Bu ya, sekarang kita lanjut mengenai di dakwah yang ada di Cirebon sendiri. Ini bagi di dakwah dakwah yang ada di dakwah Cirebon. Enggak sih suaranya ini. Yep. Soundnya kurang. Enggak. Soalnya enggak ya. Dengar posisi kami enggak? Bagaimana untuk yang di Cirebon sendiri dakwah? Memulai di Cirebon seperti apa sampai bisa sebesar seperti ini? Baik. Semuanya memang mudah jika ini petunjuk dari guru. Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun mengajari mulai dari yang kecil. Memang rencana itu besar. Kamu harus punya cita-cita besar, tapi mulai dari yang kecil. Untuk berinteraksi dengan masyarakat, memang ada stasiun radio waktu itu yang kita gunakan untuk media dakwah. Tapi selain daripada itu, memang ada dalam istilah yang sering disebut di Hadramosan, al-harokah barokah. Kalau orang gerak itu ada berkahnya. Sehingga kami hampir setiap malam memastikan untuk ngisi di musola-musola yang ada di Cirebon. Kalau kita berjalan di mana kok sholat maghrib, maka kita minta izin untuk ngisi di musola-musola yang ada di Cirebon. Itu kita mulai dari seperti itu. Yang penting jangan sampai kita itu punya kebiasaan malas. Sekeliling dan musola-musola dan seterusnya. Ini kebiasaan, jadi harus. Dari yang kecil, sehingga semakin hari semakin banyak kawan kita. Semakin hari semakin banyak kawan, yang waktu itu kita mengontrak, namanya ngontrak. Ngontrak di tempatnya orang, bukan tempat sendiri. Termasuk kontrakan selanjutnya adalah kita ada di Karangjalak sana, dipinjemi rumah sama ngontrak, ada 2 rumah. Dan itu mulai setelah kita dari kontrakan ke kontrakan, dan alhamdulillah Umi ini gak rewel. Dari Yaman sendiri, yang tadi dikatakan kadang-kadang kalau sudah tanggal-tanggal akhir itu kalau sudah bingung cari apa namanya uang untuk beli apapun, ya kita mengandalkan ya pemberian dari kampus, makanan-makanan yang alhamdulillah cukup sehat. Bahkan kalau cerita tentang perjalanan mulai memang harus dengan sederhana, dan makanya dari itu anak-anak pun kami biasakan dengan kesederhanaan. Tidak usah gaya-gayaan hidup itu. Ya saya nggak bisa dijalani. Kita lihat, jadi kebiasaan di Yaman terbawa di Indonesia tidak berubah. Di Yaman kita apa adanya. Bahkan kadang yang namanya uang tidak ada. Mungkin sedikit cerita tentang anak kami namanya Zahra itu. Suatu ketika kita berjalan di pinggir jalan begitu. Ada satu boneka kecil lucu. Bisa, berbahasa Arab memang nunu. Ya bahasa Arab pokoknya bisa gerak, bisa gini. Jadi Zahra yang kecil itu menginginkan boneka itu. Karena kita tidak punya dua uang ya, kita tidak bisa beli. Umur setahun setengah. Umur satu tahun setengah. Tapi sempat pulang itu sampai ke rumah tuh ngomong nunu. Nunu, nunu, nunu, nunu tuh bayi kecil di sana. Nunu, nunu. Sampai mau tidur tuh masih ngomong nunu, ya Allah. Itu nikmat betul rasanya kita enggak bisa belikan seperti itu. Makanya kebayang jika ada orang punya anak keinginan seperti itu, kalau tidak takut halal haram, tidak takut haram bisa saja melakukan apa saja. Sakit betul waktu itu. Cuman kita hanya ya Allah, nunu, nunu, nunu terus sampai tidak bisa belikan nunu. Nah ini. Kemudian lihat, dari anak pun merasakan seperti itu, termasuk Umi sendiri waktu itu 6 tahun menemani. Jadi dakwah kita rintis dari sana. 6 tahun menemani, dan kita juga dapat bimbingan terus dari Habibullah bin Muhammad Bahrun. Makanya beliau itu kalau sudah berjuang, tidak senang kalau sering dipanggil oleh istri. Jadi misalnya, gimana sama istrinya? Sama istrinya. Istri itu dukung untuk berjuang, jangan malah ganggu perjuangan. Jadi dikit-dikit sama... Makanya anak-anak ini nanti, gimana nanti? Iya, istri lagi. Istri itu diajak berjuang bareng-bareng. Jadi indah nanti, dikit-dikit, aduh lagi di telepon istri saya, istrinya sembunyi-sembunyi. Nggak takut ketahuan Buya ini, nggak benar itu. Makanya Habib, jadikanlah istri di rumahmu pendukung yang nomor satu. Sehingga kita pulang jam 1, kalau lagi diskusi kita dengan Habib sampai jam 1 malam itu bisa. Sudah biasa di situ dengan cara seperti itu. Akan tapi tetap nomor satu kan keluarga. Beliau mengingatkan nomor satu kan keluarga. Tapi ingat, jadikan keluarga adalah pendukung nomor satu di dalam dakwah. Kita tetap perhatikan. Jadi ada hak main dan seterusnya. Sehingga karena kita tahu keadaan, kita tidak pernah, mohon maaf ini, tidak pernah membelikan baju. Selama 6 tahun tidak pernah kita beli baju. Ya karena memang keadaan di sana juga memang hidup di luar negeri tidak seperti negeri sendiri. Kalau memang kurang ini kan bisa pinjam paman dan seterusnya. Kemudian juga di samping itu tidak baju, beli baju. Ini kita tidak senang beli-belian seperti itu. Baru nanti setelah mau pulang. Kemudian juga sepanjang kita di sana memang kita sering disuruh Habib untuk ya ganti-gantikan, termasuk pelajaran yang kita ambil mengajar akidah sendiri adalah kita gantikan Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, biarpun kita sebelumnya tahasusnya waktu adalah fikih syariah, fikih dan usul fikih, akan tapi ternyata kita suruh ngajar materi yang lainnya. Beliau sangat mendukung, tidak menuntut ini. Termasuk, mohon maaf ini, nikah ala apa adanya di sana, termasuk, ya ini rahasia sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Maharnya itu saya utang, baru saya bayar beberapa tahun yang lalu. Maharnya Umi itu saya utang. Waktu itu kita dikasih mahar, maharnya itu pengennya mahar murah banget. Yang penting halal kan begitu. Cuma tiba-tiba Habib menentukan, jangan terlalu. Paling enggak itu adalah $50 lah. $50 waktu itu. $50 ya kurang 500 ribu lah, 600 ribu. Kalau uang sekarang, zaman sekarang. Kita enggak punya duit waktu itu sejumlah itu. Akhirnya tiba-tiba ada orang ngasih duit dari belakang ini. Wah ini pasti. Kita sudah menduga yang ngasih duit adalah yang nyuruh tadi itu. Insya Allah itu dari guru kami, sudah mahar, tapi waktu pertama kali nikah ya punya duit itu saja, akhirnya apa? Saya pinjam ini mahar untuk kebutuhan yang lainnya, sampai kita ngajar di kampus, sehingga waktu itu dapat uang saku bulanan untuk bantuan kita itu. Jadi sepertilah keadaan, sampai di Indonesia pun, pertama kali kita berada di Indonesia itu, yang kita sewa tempat itu adalah satu kamar. Bukan rumah, mohon maaf, bukan kita nyewa rumah. Nyewa satu kamar dengan kamar mandi yang sempit kecil, tapi Masya Allah enak itu. Satu rumah, satu kamar. Kemudian setelah itu pindah, ya ada dua kamar, satu kamar dengan satu kamar mandi. Dengan ruang tamu, kecil sekali. Dan Alhamdulillah pertama kali yang sering mengunjungi kami, orang dari Cirebon adalah saudara-saudara kami yang terlama, adalah keluarga Pak Haji Safroi dan juga keluarga Habib Uthman, Habib Hasan, Allah Yarhamuh. Itu yang sering rajin Habib Hasan Al-Kaf, itu pertama kali datang. Adik daripada Habib Uthman. Setiap hari datang ngobrol dan sebagainya. Dan ini termasuk awal-awal perjuangan sehingga kita bertemu dengan termasuk di antaranya adalah di sini ada Pak Haji Wardi. Ini adalah awal-awal Dan setelah itu subhanallah berkat beliau-beliau yang memulai ini, muncullah pejuang-pejuang yang luar biasa yang ada di depan kita semuanya. Insyaallah pejuang yang terus. Dan juga sebetulnya ya, karena waktu itu mau ngisi pengajian ya, kita kadang-kadang ya, namanya ceramah itu harus ada bekal, ada ini, ngisi-ngisi pengajian begitu saja. Apa adanya? Tidak usah memaksakan. Makanya kita ingatkan kepada anak-anak, sudah kalau ngajar, ya jawab yang tebing, bismillah. Dan jangan malas, terus berjuang. Nanti buahnya Allah yang kasih. Sampai ngerintis pondok ini. Nah, ngerintis pondok ini dimulai dari kontrakan yang kedua. Di Karangjala, di situ ada santri kurang lebihnya 20. Kemudian akhirnya bisa beli, bisa ada tanah di sini, kemudian ada beli tanah sebelahnya. Alhamdulillah hamba Allah yang sekarang beliau ada di sini juga. Yang membelikan tanah itu, dan ini adalah tanah paling berkah itu. Maksud ini berkat juga waktu itu yang, ya, atau ada Habib Usman dan yang lain-lainnya. Itu yang memperjuangkan ini. Ini termasuk ini perjuangan beliau-beliau ini. Tanah beli, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai hari ini seperti ini. Jadi ini bukan jerih payah kami. Ini jerih payah para pejuang, para sesepuh yang ada di depan kita ini, yang ada di sini. Dan yang tidak hadir khususnya, yang sembunyi-sembunyi sana ada, yang datang ini untuk menghormati majelis ini. Itu adalah orang-orang tulus insya Allah. Jadi ingat, kita tidak berjuang sendiri, kita merintis bersama banyak orang. Banyak saudara-saudara, banyak para habaib, para ulama yang mendukung tempat ini. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Buya. Dan Ajay, juga Buya ini. Kan tadi bilang Habib Usman ya? Habib Usman. Saya ingin tanya, Habib Usman kebetulan ada di sini. Sedikit Habib. Bagaimana waktu dulu Habib lihat perjuangan Buya memulai dari nol sekali di sini sampai seperti ini? Bagaimana dulu Pak Habib? Beliau ini orang awal-awal ini. Nah, ini harus tahu, ini yang tahu ini dari awal beliau Habib Usman. Silakan. Habib Usman. Oh, di sini saja. Keluarga Al-Kahf hanya Habib Usman, Habib Hasan, ya. Semuanya habaib termasuk. Ayo Habib. Kakak beliau Habib Yusuf, Habib. Tafadhal ya Habib. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shalli 'alaihi. Iya. Ini kita ingin dengar, jadi benarkah yang dikatakan Buya tadi bahwa Habib Usman inilah yang mendorong sekali waktu itu, ikut sekali perkembangan dari awal. Silakan Bib, bagaimana perjuangan Buya waktu itu merintis dakwah di Cirebon ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau memang perjuangan Buya dulu memang sungguh menyedihkan, tapi karena keyakinan Buya dan keluarga, orang tuanya juga dan istrinya dan kita semua, alhamdulillah sampai hari ini bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Dulunya awal di sendang ini aula pakai kayu dolken, masya Allah dolken, wallahu alam dari mana itu. Temu sudah nempel di dolken di sini semua. Di belakangnya masih ada kandang kambing, bebek, wah masya Allah di situ. Tinggal motong aja kambingnya. Tapi sekarang alhamdulillah berkat keikhlasan kita semua dan guru kita semua, terutama guru kita Buya Yahya dan kita semua pejuang-pejuang Rasulullah. Mudah-mudahan diberi keikhlasan. Amin. Selalu diberi keikhlasan dan selalu mendapat tuntunan dari Allah serta Rasulnya dan hati yang mukhlis. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya. Amin. Dikuatkan iman Islamnya dalam ketaatan iman, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Sekian. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Beliau Abi Utsman itu, kalau Nabi waktu pertama kali mendapatkan wahyu ngadep kepada Siti Khadijah dalam keadaan ketakutan, Siti Khadijah mengatakan bahasanya, enggak akan ada kekurangan padamu sebab engkau adalah penyambung silaturahmi. Rasulullah penyambung silaturahmi. Jadi Habib Usman itu di majelis ini, di Al-Bahjah ini termasuk beliau adalah yang menyambungkan silaturahmi kita. Jadi beliau yang sering mengenalkan, membawa keluarga beliau semuanya, khususnya beliau secara umum keluarga beliau adalah yang nyambung-nyambungkan. Jadi kenal-kenalkan si fulan, si fulan. Dan ini pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pekerjaannya jiddnya beliau Rasulullah sallallahu. Jadi nyambungkan, yang kenalkan ini, yang kenalkan ini, yang kenalkan ini, yang kenalkan ini. Beliau mendengarkan karena ingin perjuangan Nabi Muhammad tampak, ingin syariat Nabi Muhammad tegak. Jadi perjuangan yang luar biasa. Beliau tidak tampak di spanduk-spanduk. Akan tapi ya gitulah dakwah itu dengan apa yang bisa dilakukan, dengan menyambungkan hati orang dengan orang. Beliau sering ajak, ayo silaturahmi ke sini, ayo, ayo, bismillah, ayo ke sini. Ah, masya Allah kita. Dan orang dibawa ke sini untuk dipertemukan hati dengan hati. Dan itu pekerjaan yang paling berat, tidak semua orang bisa. Sementara ada manusia yang dihinakan oleh Allah, kerjaannya ngadu domba sama orang, menfitnah dan menggunjing. Ini kebalikannya daripada yang dilakukan oleh beliau itu. Dan mari kita semua jadi penyambung silaturahmi. Amin. Bawa orang untuk bisa berjuang di sini. Mungkin Anda sendiri tidak bisa berjuang, bawa agar orang bisa berjuang di tempat mulia ini. Sama pahalanya. Disabdakan Nabi, sama kalau kita mengajak orang berjuang, lah kok dia berjuang, kita yang ngajak dapat pahala yang sama. Nah ini beliau adalah seperti itu, semoga Allah memberikan keistiqomahan beliau dan Allah yang akan membalas dan Allah yang akan menempatkan beliau kelak bersama jid beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu ya, sepertinya kita masih ingin terus berbincang namun waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, tapi sebelum kita akhiri, ini Bu ya, sebelum banyak sekali yang ingin saya tanyakan Bu ya, karena biar jemaah juga lebih paham lagi bagaimana Al-Baja, bagaimana Bu ya, dan bagaimana semuanya sehingga seperti ini. Baik, sekarang langsung saja Bu ya, setelah kita sudah lihat seperti ini, Al-Baja sudah seperti ini, ke depan mau seperti apa Bu ya, untuk Al-Baja ini? Anta'budallah, hendaknya engkau menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka yakini Allah akan melihatmu. Dan juga yang lain disebutkan, hendaknya kau menyembah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Cita-cita kita adalah ingin membawa semua orang di saat mati dia kenal Allah. Kitanya situ, cita-cita seperti itu. Adapun modelnya itu bisa bermacam-macam. Maka ini bagaimana membawa orang mati husnul khotimah, membawa orang mati dalam keadaan dia itu hatinya selamat. Ini cita-cita. Lah kalau cita-cita tidak ada urusannya dengan gedung. Gedung bukan sesuatu yang membanggakan. Bangunan megah bukan sesuatu yang membanggakan, apalagi manusia yang selamat. Jadi tujuan, ini sarana. Sarana ini semuanya sarana, termasuk media yang kita buat adalah sarana. Tapi tujuannya bagaimana? Kita membuat kita ini loh. Makanya selalu pertemuan dengan kawan-kawan berjuang khususnya, ayo jaga hati, jaga ini. Kita bukan ingin membesarkan bangunan, bukan. Bukan ingin di mana-mana ada spanduk Al-Bahjah, bukan. Bukan setiap stasiun televisi ada Al-Bahjahnya, bukan. Kalau ternyata kita tidak selamat. Tujuan kita adalah balik ke keselamatan kita. Bukan kita nanti punya tower di Jakarta sampai 16 tower, 200 tower dan sebagainya. Bukan itu, akan tapi bagaimana semua ini adalah selamat kalau tanya cita-cita. Jadi kalau semakin besarnya Al-Bahjah, kalau yang berada di dalam yang berjuang, termasuk yang ada di dalamnya, tidak membuat perubahan, berarti kita belum target, belum sasaran. Jadi kita ingin membuat perubahan. Inilah yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama di dunia itu bisa berakhir. Fir'aun namanya jaya sebagai Tuhan waktu itu, tapi sekarang terhinakan. Korun pun demikian. Siapa? Nama-nama akan berakhir, akan tapi kalau orang mati husnul khotimah. Sehingga ini yang kita inginkan, bentuknya kayak apa? Bukan berarti gedungnya harus lebih gede lagi. Oh, bukan itu. Akan tapi jika menuju husnul khotimah kita harus memperbanyak gedung, buat gedung. Kalau untuk menghantarkan manusia husnul khotimah harus membuat stasiun televisi yang banyak, harus kita buat. Intinya seperti itu. Sarana itu jangan lupa, kita kan jangan tertipu dengan sarana ini. Ini sarana semuanya. Sehingga kami serukan kepada semua yang berdakwah, jangan nunggu hasilnya. Berjuanglah, selesai, serahkan kepada Allah. Kalau kita tidak melihat hasil di dunia, maka di akhirat kita sudah melihat. Maka harus tulus berjuang. Ini harus karena Allah berjuangan. Makanya ibda bin amsik, membangun keluarga kita atau tidak? Membangun diri kita atau tidak? Kita bukan hanya menyuarakan kebenaran dari majelis ini, akan tapi ini tidak. Nah ini, ingin yang itu seperti itu. Jadi semua yang berjuang di sini adalah selamat. Hatinya selamat, tidak masuk ke kotoran hati, tidak punya permusuhan. Sehingga nanti orang kaya di sini ahli surga. Kalau perlu presiden masuk sini ahli surga, bupati masuk sini ahli surga. Semuanya seperti itu. Jadi target kita adalah keselamatan. Bukan, enggak ada Nabi mengajari target untuk bangun gedung megah. Bukan menyuruh buat pondok mewah, bukan. Tetapi bagaimana kita sampai kepada khusnul khotimah, itu targetnya. Amin. Ya, semoga kita semua bisa sampai ke sana. Sekali lagi kita amin, rubah diri kita, Buya ya. Dan arti kita mengaji di sini, kita ada satu perubahan. Minimal sekali lagi buat diri kita, buat keluarga kita, buat seluruh umat, sehingga kita ada satu perubahan. Sekali lagi ini adalah jalan. Tapi jangan lupa bahwa prasarana juga dihargai, ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Seperti tadi kami sampaikan. Husnul khotimah, tapi tujuan kita adalah sampai husnul khotimah. Tapi untuk menuju ke sana ini adalah dengan usaha ini. Bungkasannya adalah Allah yang tahu. Makanya sarana-sarana menuju husnul khotimah ini harus kita perbanyak. Sebanyak sarana iblis untuk menjadikan manusia su'ul khotimah. Iblis berlomba dengan media yang memasukkan orang ke su'ul khotimah. Dengan gebyar dunianya di sana sini masukkan orang su'ul khotimah. Makanya kita harus gencar bagaimana dengan bermacam-macam upaya menghantarkan orang sampai kepada husnul khotimah gitu. Bagaimana dengan media-media? Makanya terus yang berjuang, kita pengin mengundang siapa yang bisa berjuang dengan kekayaannya di sini, dengan ilmunya di sini, dengan tenaganya di sini, dengan keahlian di sini untuk menghantarkan orang kepada husnul khotimah. Sesuai dengan yang kami hadirkan nama lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah, supaya orang masuk sini berkembang dalam urusan dakwahnya. Semuanya ingin berdakwah. Lalu siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling tulus. Bukan kiainya, bukan. Belum tentu. Akan tapi subhanallah. Di sini kita menemukan para bapak ibu, orang-orang yang tulus hanya Allah yang tahu. Sanjungan kami tidak akan membuat tambahan. Akan tapi Allah yang bakal menyanjung. Orang berjuang di sini. Luar biasa ikhlas waktunya hanya untuk perjuangan di sini. Ada yang berjuangan dengan ilmunya, dengan ketulusan. Dengan hartanya, dengan ketulusan. Dengan kekayaannya, dengan ketulusan. Hanya karena Allah. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti itu. Dan semoga Allah menjadikan kita orang seperti itu. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sanjungan manusia. Bukan ingin gebyar di dunia. Tapi cita-cita adalah ingin selamat dan kelak duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Buya, dan insya Allah apa yang kita dapat hari ini menjadi satu keberkahan buat kita dan kita akan menjadi selamat dunia akhirat. Amin. Baik Buya, sebelum kita tutup dengan doa, karena waktu sudah 5:30 ya, saya minta ada satu jamaah yang paling jauh hari ini datangnya. Ada? Satu orang yang paling merasa paling jauh hari ini datang ke sini? Yang paling jauh dari mana? Ada Bapak? Bandung. Iya, silakan. Ciamis. Ada? Mana Ciamis? Oh ada. Pak, sini dari sebentar Ciamis. Pak. Aduh, jauh nih, paling jauh ya? Karena saya di Bogor. Ini di Ciamis. Tapi saya panitia nggak boleh. Sini Pak, sebentar Pak ya. Bapak dari? Ciamis. Ciamis, kesini sama siapa Pak? Sama Pandin. Pandin, berapa orang Bapak dari Ciamis? 5 orang. 5 orang? Beliau, keluarga? Beliau ini salah satu tokoh di Ciamis, seorang kiai yang Alhamdulillah. Subhanallah. Baik Pak, ini Bapak tadi sudah dengarkan semua. Menurut Bapak sendiri dari Dauh Ciamis kesini, datang ke Al-Bajah sendiri, apa yang Bapak dapat dari pertemuan kita sore hari ini? Ya Alhamdulillah, hikmahnya saya menambah ilmu itu untuk perkembangan dakwah nanti di Ciamis. Mudah-mudahan, mohon doa dari semuanya, semoga saya itu bisa menjalankan tugas dari Allah dan Rasulnya, dan semoga istiqomah juga meninggal dunia husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak. Baik. Dan nanti buat Bapak, karena dari Ciamis, berapa orang Pak? Oh, Pak, dikasih Pak, karena Bapak 5 orang, maaf yang lain ya Pak ya Bu ya. Bapak 5 orang, ini simbolis 1 dulu, mohon diterima Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, nanti ada 4 sarung lagi menuju buat Bapak Pak ya, terima kasih. Dan, baik sebelum doa untuk Ibu, ya, sebentar Bu ya, sebelum kita doa karena waktu kita sudah ini, untuk para Ibu, ada satu pertanyaan mudah sekali lah untuk para Ibu, saya tidak akan sulit. Ada di antara ini Ibu yang sama anaknya, banyak ya. Saya minta salah satu, mungkin mic-nya tolong dikasih. Mic-nya tolong dikasih satu ibu yang bawa anak. Saya mau tanya, cepat. Ya, oke, terima kasih. Iya, siapa? Silakan. Kita kebersamaan di sini sekali lagi. Ya, ada satu orang ibu, coba berdiri, oh duduk aja. Ibu dari mana Bu? Dari Sumber. Dari? Tukmudal. Tukmudal, daerah sini ya? Iya. Tukmudal, Bu sama siapa hari ini? Dengan keluarga, anak? Iya. Anak ibu berapa? 2. Anak ibu 2 ya, dengan keluarga, suami juga? Iya. Apa ibu dapat dari pertemuan hari ini? Apa ya? Apa teh? ilmu. Iya. Iya, terus apa lagi? Bisa membawa keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Bu, satu pertanyaan buat Ibu saja. Cepat Ibu jawab pertanyaan saya. Ya. Bu, sebutkan tanggal lahir anak Ibu yang kedua. Tanggal 6 Oktober 2004. Amin, terima kasih. Harapnya berapa tanggal? Anaknya tanggal berapa, Bu? Oh, 2007. Ah, salah berarti ya. Aduh, anaknya sendiri. Ini yang pertama. Jadi, mohon maaf, sayang sekali hadiah tidak buat Ibu ya. Jadi, saya geser. Ada Ibu yang lain? Kalau di belakang, silakan dikasih. Kenapa saya tanya seperti ini? Bagaimana kita bisa dekat dengan keluarga? Wah, anak tanggal lahir aja nggak hafal. Betul, Pak, ya? Aduh. Oh ya, silakan. Satu lagi ada Ibu? Iya. Ya, Ibu siapa? Ibu Nunung Mas Noah. Yang kencang suaranya, Bu? Ibu Nunung. Ibu Nunung dari mana? Dari Karangsari. Dari Karangsari, Ibu, ya. Ibu datang sini sama siapa? Sama suami. Sama suami. Sama suami, sama kakak. Iya. Ibu punya anak berapa? Dua. Dua, iya. Baik. Suami datang sini juga? Ada, iya. Oke, apa yang Ibu dapat dari pertemuan hari ini? Suri tauladan yang baik dari keluarga Buya. Iya. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kami juga bisa meniru. Amin. Amin. Baik, Ibu. Cukup, Bu? Iya. Pertanyaan saya mudah sekali, Bu. Iya. Ibu sama suami ya, Bu, ya? Iya. Saya cuma minta saja nama lengkap suami Ibu. Sutara. Hanya itu, Bu? Iya. Salah, saya mesti yang panjang namanya tadi ya. Baik, Ibu, nanti hadiahnya minta sama Rifki ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, kita kembalikan mic-nya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri dengan doa, ada satu yang kita ingin dengar sama-sama. Ini mungkin ada satu kesan yang paling bagus sekali. Ya, satu kesan yang bagus sekali kita ingin dengarkan bagaimana pendapat dari seorang Haji Endi. Ya, Haji Endi, bagaimana perjuangannya Buya selama membangun Al-Bajah ini. Untuk Pak Haji Endi, kami persilakan. Kita sama-sama dengar, kita lihat bangunan seperti ini, bangunan bagaimana Al-Bajah. Kita dengarkan bagaimana kesan-kesan dari Pak Jendi tentang Buya Yahya. Silakan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kita mengenal Al-Bajah sini, awalnya kita dibawa oleh adik saya, yaitu saya diajak ke Atakwa. Nah, di situ baru kita dipertemukan dengan guru kita, itu adalah Bu Yahya. Nah, setelah itu saya hanya sepintas saja, kan gitu. Langsung kita pulang, Nathan, besoknya kita kebetulan akan meresmikan masjid yang ada di Majalengka, gitu. Yaitu masjid dibangun oleh kita sendiri di sana. Ya, maksudnya tujuannya untuk adik saya untuk mengembangkan dakwah di sana, di Majalengka. Karena mereka itu, ya alhamdulillah adik saya itu sangat tekun lagi di bidang agamanya. Ya, setelah kita begitu meresmikan masjid itu, adik saya mengajak guru kita adalah Bu Yahya di sana. Nah, baru kita mempunyai peratan ini, kan gitu ya, di sana. Nah, akhirnya panjang lebar di situ Buya bercerita tentang masalah ini, pembangunan siapa yang membangun masjid ini. Ya, adalah saya sendiri pribadi. Nah, mungkin di situ karena Allah sudah ibarat memberi jalan terbuka untuk kita bisa bertemu dengan Buya seterusnya, kan gitu, ke depannya. Nah, akhirnya Buya mengaturkan, ya sekali-kali main ke Al-Bajah ke sana, kan gitu. Akhirnya kita ya silaturahmi ke Al-Bajah ke sini dengan keadaan kondisi masih belum dikatakan, ya masih begitulah apa yang diceritakan oleh Habib tuh. Pondok ini masih ada pakai dol, kenseng dan sebagainya itu ini. Nah, akhirnya saya waktu itu masih belum ini. Kita masih karena ada kesibukan pekerjaan di luar. Nah, jadi saya tuh masih pemikiran masih belum ini, masih ada belum fokus gitu. Nah, kebetulan kita tuh silaturahmi lagi ke Atakwa ke sana. Nah, saya ketemu lagi dengan Buya. Nah, tiba-tiba Buya mengatakan bahwa saya ingin ngebangun pondok yang ada di sebelah itu, yang dua lantai itu yang baru, yaitu untuk tahfidz Quran, katanya kan gitu. Nah, saya baru situ tergugah. Nah, saya waktu itu digandeng sama Buya ke depan. Nah, akhirnya Buya itu menggambarkan di dalam di tanah gitu. Masya Allah, saya tuh sampai terharu sekali di situ. Jadi hati itu merasa tergugah gitu, ya kan. Jadi ingin membangun pondok itu menggambarkan dalam tanah begini begini begini, asal jadi saja udah. Nah, akhirnya saya itu tergugah di situ. Nah, terus kita masuk Al-Bajah, ya kita bismillah beristiqomah di Al-Bajah. ya dengan ini berarti kita alhamdulillah sampai kedepannya sampai beginilah karena kita bantuan-bantuan daripada sesepuh-sesepuh yang ada dengan doanya semua para jemaah yang ada kan gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah karena berkat guru kita juga doa dari Buya juga kan gitu ya. Ya semuanya kita berjalan lancar kan gitu dengan sampai selama 3 tahun ini pembangunan tidak berhenti-berhenti. Biarpun dengan keadaan kesulitan apapun tetap berjalan terus kan gitu. Biarpun kita banyak rintangan, banyak apa, banyak ini, tetap kita berjalan sampai saat ini. Coba bayangkan selama 3 tahun, ya kan, tidak putus-putus untuk pembangunan di sini. Alhamdulillah berkat doa para sesepuh, para jemaah-jemaah yang ada, gitu saya mengucapkan bersyukur alhamdulillah, semoga aja amal-amalnya sampai diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan, amin. Amin. Ya. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jadi, wabarakatuh. Beliau itu sekarang yang memandori perjuangan yang ada di sini dan seperti beliau banyak. Cuman tidak ada waktu kalau harus memberikan. Ada bagaimana semangat juang. Jadi yang penting semangat. Beliau adalah salah satu daripada sesepuh-sesepuh yang ada di sini dan seperti beliau masih banyak lagi Masya Allah. Dan alhamdulillah mereka beliau adalah punya kesibukan. Akan tapi beliau nyisikan waktunya untuk nongkrongin pondok ini untuk melihat. Padahal beliau punya proyek juga di luar sana, tapi ini kelebihan kita adalah diberi oleh Allah kesempatan untuk berjuang. Ada sebagian orang punya sibuk, tidak sempat sama sekali. Tidak tahu, biarpun diapa-apain tidak sempat, karena Allah tidak menghendaki. Tapi biarpun punya kesibukan kayak apa, tapi ada sebagian yang dipilih oleh Allah seperti itu. Ada lagi yang memang tidak bisa datang, akan tapi perjuangan yang datang. Sama aja, intinya apa? Kita ingin pejuang-pejuang yang lebih banyak lagi. Beliau sebetulnya kami ingin kesan bagaimana tentang dakwah. Tapi beliau memberikan kesan yang lain, sebuah perjuangan lebih bagus. Kita ingin kesan tentang dakwah yang pernah ada di sini seperti apa. Sebab sebagian ini tidak menyadari dakwah itu dirasakan indah. Mungkin karena salah kita. Atau mungkin karena memang cara di saat kita belajar itu salah sehingga tidak menemukan keindahan di saat kita berdakwah atau mendengar dakwah. Baik, terima kasih Buya, terima kasih semuanya dan mohon maaf ini informasi untuk seluruh jemaah. Mohon disampaikan nih semua jemaah ya untuk menjaga barang bawaan dan anak masing-masing karena sebentar lagi akan berbuka puasa. Jadi kami harapkan takjil sudah semua dipegang dan nanti sudah berwudu ya. Dan azan 5 menit lagi. Jadi sekali lagi kami himbau untuk seluruh jemaah yang di luar sana, yang di depan, di samping untuk menjaga barang bawaan masing-masing dan juga putra-putrinya. Itu informasi dari kami. Buya, waktunya sepertinya cepat sekali berlalu dan sebelum kita tutup mohon kita berdoa dan mohon Buya untuk memberikan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, saat ini kau kumpulkan kami bersama orang-orang tulus dan ikhlas. Kau kumpulkan kami dengan berjuang-berjuang, ya Allah. Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang rindu kemuliaan di akhirat. Engkau lebih tahu siapa mereka, ya Allah. Kami prasangka baik mereka adalah ahli surga yang kau kirim ke sini, Allah. Kau kumpulkan kami di tempat mulia ini bersama mereka, mereka yang berjuang untuk menegakkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk menegakkan akhlak yang mulia, ya Allah, maka kami mohon. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka yang telah tulus dalam berjuang dan kami mohon, ya Allah. Semua yang berjuang di sini berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Engkau maha tahu hati mereka, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang punya hati tidak tulus dan tidak ikhlas, sehingga mereka tidak bisa melihat amal mereka kelak di akhirat. Ya Allah, kami ingin kau jadikan mereka ahli ikhlas. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan berikan keistiqomahan. Amin. Berikan kemudahan urusan dunia dan di akhirat. Amin. Mereka. Kepada mereka dan kepada keluarga mereka. Amin. Dan siapapun yang bersama mereka. Dan ya Allah, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Amin, ya Allah. Kabulkan hajat. Engkau lebih tahu, ya Allah, yang berjuang di sini, ya Allah. Engkau lebih tahu dari kami, ya Allah. Amin. Maka engkau, ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah. Kabulkan hajat mereka, ya Allah. Hajat pribadi mereka, ya Allah. Hajat keluarga mereka, ya Allah. hajat perjuangan ini ya Allah, dan kami mohon lembutkan hati mereka semua ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk terima kebenaran sebagai kebenaran. Lembutkan hati kami untuk bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Lembutkan hati kami ya Allah agar kami bisa menerima kebenaran yang Kau kirim melalui sahabat-sahabat kami. Jauhkan kami dari kesombongan kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami di bulan mulia ini ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa lahir kami dan batin kami ya Allah. Dosa mata kami yang pernah melihat yang haram. Amin. Dosa telinga kami yang pernah dengar yang haram. Amin. Dosa mulut kami yang pernah mengucapkan yang haram. Amin Allah. Dosa anggota tubuh kami ya Allah. Dosa hati kami ya Allah yang Kau Maha tahu ya Allah. Amin. Jangan sampai kami menjadi hamba yang tertipu ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kami ya Allah. Amin. Ada satu dosa ya Allah. Ada satu dosa yang kami sering melakukannya dan Engkau Maha tahu. Bahkan di saat kami melakukan dosa itu kadang kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Alangkah keras hati kami ya Allah, maka kami mohon lembutkan hati kami. Hentikan kami di segala dosa ya Allah. Mudahkan kami untuk meninggalkan dosa-dosa itu ya Allah. Dan bantulah kami untuk meninggalkan dosa ya Allah. Engkau Maha tahu kami ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah beribadah tapi kami berdosa ya Allah. Kami tidak ingin melakukan kebaikan tapi mengundang murka-Mu ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang berjuang di sini melakukan kebaikan tapi masih sering melakukan dosa, kami mohon ampuni mereka dan hentikan dari dosa-dosa itu. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Ampuni dosa kami ya Allah. Dan dosa orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon jadikan lahir batin kami seperti lahir kami seperti batin kami. Tidak ada kemunafikan di hati kami ya Allah. Dan jangan sampai kami pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ya Allah. Jadikan yang kami ucapkan adalah yang mudah untuk kami amalkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya Allah, kurangi dosa kami ya Allah. Kurangi dosa kami, jangan sampai kami tertipu dengan amal baik kami. Apakah itu solat kami, jadikan solat kami menjadikan kami semakin baik. Bukan menjadi kami tertipu. Dan jangan sampai sedekah kami menjadikan kami menjadi tidak baik. Jadikan sedekah kami menjadikan kami mulia. Dan jadikan ilmu yang kami berikan kepada orang lain sebab kebaikan untuk kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Balas kebaikan kepada mereka ya Allah dengan segala kebaikan ya Allah. Balas kepada mereka dengan segala kebaikan lahir batin mereka di dunia dan di akhirat mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Hati yang lembut ya Allah, saling memaafkan, saling mengasihi ya Allah, saling mencintai karena-Mu di rumah tangga kami semua ya Allah. Tidak ada permusuhan ya Allah, yang ada adalah cinta dan cinta, kasih sayang dan kasih sayang, keindahan dan keindahan, sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini Allah, ada hamba-Mu yang sering cercok-cercok dalam rumah tangganya, kami mohon lembutkan hati mereka. Berikan keindahan dalam rumah tangga mereka dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, kepada kami mohon berikan kepada mereka hamba-hamba yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Buka pintu halal untuk mereka, tutup pintu haram untuk kami semua. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Dan kami mohon berkailah hidup kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di sini ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah. Khusnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Ya Allah, ada yang tertinggal ya Allah. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada hamba yang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki, dendam dan permusuhan ya Allah.